dua pasangan cinta menggarang. Alam rumaja sarwa indah pangharepan, rasa harita dunia nu kurang aduan. Keur waktu urang papasangan silih tuyun paduduan, estu mata waras. Keur waktu urang papasangan silih tuyun paduduan, estu mata waras. Jang jirek pasini, tapi tengah jadi papas ten yang midi. Gendek-gendek cang lagoni, tekedah jantun margi. Tos takdir ilahi, lengit patres na hati. Mangsa harita waktu urang kerduaan, keur papasangan rumaja sarwa indah pangharepan, rasa harita dunia nu kurang duaan. Keur waktu urang papasangan silih tuyun paduduan, estu mata waras. Keur waktu urang papasangan tuyun paduduan, estu mata waras. Gendek-gendek jang lagoni, jang jirek pasini, tapi tengah jadi papas ten yang widi. Gendek-gendek jang lagoni, tekedah jantun margi. Takdir ilahi, penghidmat tresna hati. Alam rumaja sarwa indah pangharepan, rasa harita dunia nu kurang duaan. Keur waktu urang papasangan silih tuyun paduduan, estu mata waras. Keur waktu urang papasangan silih tuyun tapi tengah jadi papas ten yang widi. Gendek-gendek cang lagoni, tekedah jantun margi. Takdir ilahi, lengit katresna hati. Thank you. pasangan de cinta mungkaran. Alam rumaja sarwa endah pangharepan, rasa harita dunia nu urang duaan. Keruaku urang papasangan, sili tuyun padu duaan. Esu mata kuaraan. Keruaku urang papasangan, sili tuyun padu duaan. Mata kuaraan. Gendek-gendek jang lagoni, jang jirek pasini. Tapi tengah jadi bapak sen yang widi. Gendek-gendek jang lagoni, tekedah jantan margi. Tos tak dipirapi mengitat tresna hati. Thank you.